Apa Mas? Oke, ditunggu ya. Semisal buat yang request, Mas. Kita jagat lagi. di sini spesial buat yang request. Terima kasih semuanya, kembali Pak Bu.